memanjangkan pakaian, baik itu celana, sarung, training, khusus untuk laki-laki, lebih dari dua mata kaki, maka itu menunjukkan kepada kesombongan. Memanjangkan pakaian lebih dari dua mata kaki, maka menunjukkan kepada kesombongan. Ya, oleh sebab itu seseorang tidak boleh memanjangkan pakaian lebih dari dua mata kaki. Dan kemudian dia mengatakan, saya enggak sombong kok. Enggak. Kapan orang memanjangkan, mau dia ngaku tidak ngaku, maka berarti dia sombong. Nah, itu dia. Memanjangkan pakaian lebih dari dua mata kaki, maka memasukkan dia ke dalam sifat sombong. Ngaku atau enggak ngaku, sadar atau tidak sadar. Ya. Karena kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai Rasulullah, saya itu sarungnya selalu melorot. Apakah saya sombong?" Maka ini menunjukkan bahwa orang yang memanjangkan pakaian lebih dari dua mata kaki, maka itu masuk sombong. Dia ngaku enggak ngaku. Dan terlihat memang, terutama kalau orang pakai gamis ya, gamis orang-orang yang seperti ini, kalau lebih dari dua mata kaki itu akan terlihat dia sombongnya. Dengan memakainya terlihat seperti wah gitu, lebih dari dua mata kaki, kesombongannya terlihat. Ya, maka faedah sebelum kita masuk ke dalam hadis selanjutnya, yaitu memanjangkan pakaian lebih dari dua mata kaki, maka itu adalah sifat sombong. Sadar, tidak sadar, ngaku, tidak ngaku, maka itu termasuk sebuah apa? Kesombongan. Baik. Sekarang kita baca hadis yang ke-792. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala لا ينظر الله يوم القيامة من جر إزاره بطرا متفق عليه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak melihat pada hari kiamat seseorang yang memanjangkan sarungnya dalam keadaan sombong. Muttafaqun alaih. Poin pertama dari hadis ini adalah Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini, beliau adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa aktsarus sahabati riwayatan lil hadis. Sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis itu Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah terkenal dengan kunyahnya, nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Nama asli Abu Hurairah. Kemudian poin kedua dari hadis ini adalah makna dari hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanzurullahu, Allah tidak melihat yaumal qiyamah, pada hari kiamat, man jarra thaw izarahu batara." Seseorang yang memanjangkan sarungnya dengan sombong. Muttafaqun alaih. Hadisnya mafhum, bisa dipahami. Tapi maksud dari melihat itu apa? Maksudnya adalah Allah murka kepada hamba tersebut. Allah tidak melihat karena Allah memurkainya. Dan kita menetapkan sifat melihat bagi Allah. Allah berarti tidak melihat, memang benar-benar tidak dilihat oleh Allah. Karena sebab kenapa? Karena Allah murka. Tapi sifat melihatnya tetap ada. Allah tidak melihat pada hari kiamat. Dan sengsara orang yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Artinya diacuhi oleh Allah. Ya, diacuhi oleh Allah, tidak digubris, tidak dilihat. Bayangkan kalau kita saja sesama manusia tidak dilihat, itu kan agak gimana gitu. Masidin kada menit aku lagi, pasti ada apa-apa nih. Nah, ya. Pasti sudah tidak nyaman. Ini yang tidak melihat adalah Rabbul Alamin. Allah Rabb semesta alam. Ini yang menunjukkan berat. Ya, dan itu termasuk daripada ancaman siksa, tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Siapa yang tidak dilihat oleh Allah? Banyak. Ya, yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu banyak. Salah satunya adalah seorang yang tidak seorang yang memanjangkan sarungnya lebih dari dua mata kaki, ya, yang memanjangkan sarungnya lebih dari dua mata kaki dengan sombong. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, hal tersebut menunjukkan siksa dari Allah. Bukan berarti hanya sebatas kabar, tapi itu adalah siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Poin yang ketiga yaitu muttafaqun alaih, derajat hadis. Tidak diragukan lagi hadisnya sahih. Tidak ada keraguan padanya. Muttafaqun alaih artinya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim sepakat untuk meriwayatkan hadis ini. Poin keempat dari hadis ini adalah pelajaran dan hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, termasuk siksa di hari kiamat adalah tidak dilihat oleh Allah. Termasuk siksa di hari kiamat adalah tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, izarahu, sarungnya bukan pembatasan. Ucapan sarungnya bukan sebagai pembatasan. Artinya yang tidak boleh diisbalkan bukan hanya sarung. Makanya faedahnya adalah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, izarahu, sarungnya bukan sebagai pembatasan. Artinya selain sarung, jika dipanjangkan lebih dari dua mata kaki, tetap hukumnya haram, tidak boleh. Adapun penyebutan di sini bukan pembatasan. Ini hanya sebatas penyebutan contoh. Ya, contoh bahwa salah satu contoh pakaian adalah sarung. Man jarra izarahu, siapa yang memanjangkan sarungnya lebih dari dua mata kaki dengan sombong, maka tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga yaitu batoron artinya adalah meremehkan atau congkak, angkuh. Congkak, angkuh, meremehkan. Ini makna daripada batoron. Baik. Kemudian kita ambil hadis selanjutnya. Hadis yang ke-793. Wa anhu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam qala ma asfala minal ka'bain minal izari fa finnar, rawahul bukhari. Dan darinya, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma asfala, sesuatu yang di bawah dua dari dua mata kaki. Lihat, kata-kata ma dalam bahasa Arab itu namanya ismul mausul. Ma itu namanya dalam bahasa Arab ismul mausul. Ismul mausul itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya sesuatu yang, sesuatu yang. Dan kaidah dalam ilmu nahu, kullu ismul mausul yadulu alal umum. Ismul mausul menunjukkan kepada keumuman. Artinya apa yang saya tuju? Sesuatu yang, pakaian apa saja. Nah, ini sebuah dalil yang menunjukkan bahwa yang tidak boleh isbal semua pakaian, bukan hanya sarung. Karena terkenal di tengah masyarakat yang tidak boleh isbal itu sarung. Makanya coba lihat orang-orang dari kaum muslim, kadang-kadang sarungnya bahkan sampai kepada tingkat ustadz, kiai, tuan guru, ya. Mereka kalau sarungnya enggak isbal, bahkan setengah betis. Karena memang hadisnya berkenaan dengan apa? Dengan sarung. Tetapi pendapat yang lebih kuat wallahu alam, tidak bolehnya isbal bukan hanya sarung, tetapi seluruh pakaian. Salah satu dalilnya ini ma asfala, sesuatu yang di bawah dari dua mata kaki. Ma di situ umum, entah sarung, entah celana, entah training, entah apa saja, gamis, ya, apa saja. Ini menunjukkan bahwasanya ma di sini adalah umum, maka bukan hanya sarung yang tidak boleh isbal, semua pakaian ma asfala minal ka'bain, dari dua mata kaki, minal izar, dari sarung, fa finnar, maka di dalam neraka. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Bapak ibu saudara saudari, poin pertama masih yaitu riwayat dari Abu Hurairah, sudah kita lewati. Poin yang kedua yaitu makna dari hadis ini. Ma, seperti yang saya bilang tadi, ma sarung, ismul mausul itu namanya. Ma, apa saja sesuatu yang di bawah dari dua mata kaki. Dua mata kaki ma'ruf, yaitu kita lihat telapak kaki kita, di atas telapak kaki kita itu ada sesuatu yang menonjol. Maka itulah yang disebut dengan dua mata kaki. Dan itu batasan isbal. Nah, nanti di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah yang namanya isbal itu tepat di dua mata kaki, atau yang namanya, saya ulangi, apakah tidak boleh isbal itu tepat di atas dua mata kaki, masih dinyatakan isbal atau tidak, atau harus di atas dua mata kaki? Paham maksudnya? Ya, yang namanya isbal, yang namanya tidak isbal, tidak di bawah dua mata kaki, apakah juga kalau orang pakaiannya tepat di dua mata kaki? Tepat, ya, mungkin karena satu dan lain hal di kantor kada nyaman terlalu tinggi, ya. Kalau di tengah-tengah jamaah sudah biasa, tapi di kantor tidak nyaman terlalu tinggi, maka dia tepat di apa? Dua mata kaki. Ataukah harus di atasnya sehingga dinamakan tidak isbal? Boleh, pertanyaan lebih mudah, boleh enggak di bertepatan dengan dua mata kaki? Maka wallahu alam, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, mazhab Hambali mengatakan boleh. Ya, jadi tepat di dua mata kaki. Ini mazhab Hambali. Tapi yang lebih kuat adalah harus di atas dua mata kaki. Jadi ini mata kaki di atasnya. Ya, di atasnya, jangan sejajar dengan dua mata kaki. Tapi kalau sejajar, maka tidak dinamakan dia musbil, tidak dinamakan dia di bawah dua mata kaki, tapi lebih baik dia diangkat agar tidak turun ke bawah dua mata kaki. Dan siapa yang sudah terbiasa untuk tidak isbal, terasa aneh kalau seandainya dia memakai pakaian yang isbal. Taib. Ma asfala minal ka'bain. Nah, ini pembicaranya tadi. Ma asfala, yang di bawah dua mata kaki. Asfala menunjukkan di bawah dua mata kaki. Baik, kalau sejajar dengan dua mata kaki, boleh. Menurut mazhab Hambali. Akan tetapi, itu pun kalau hati-hati kita ambil di atas dua mata kaki. Nah, ini Ustaz, minal ka'bain, dari dua mata kaki. Minal izar. Oh, ternyata ada sarung juga, Ustaz. Ya. Kita katakan tadi umum, ternyata ada sarung juga. Oh, berarti memang khusus sarung. Bentar, kita akan baca nanti, ya. Tidak ada kata sarungnya sama sekali. Fa finnar, maka di dalam neraka. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, poin yang ketiga dari hadis ini adalah rawahul Bukhari. Hadis derajat hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari, sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Poin yang keempat, hukum dan pelajaran dari hadis ini. Yang pertama yaitu haramnya isbal dan dia dosa besar. Haramnya isbal dan dia dosa besar. Isbal itu di bawah dua mata kaki, dia dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena pertama diancam dengan neraka. Yang kedua, diancam dengan siksa tertentu. Ya, siksa tertentu. Seperti hadis ini, siksa tertentu. Bagian tubuhnya disiksa. Ma asfala minal ka'bain minal izar fafinnar. Yang di bawah dua mata kaki dari sarung, maka di dalam neraka. Berarti kalau ada orang yang isbal, maka yang masuk neraka apanya? cuma telapak tangan, telapak kakinya. Kok bisa Ustaz? Gimana itu? Maka jawabannya tidak perlu kita memikirkan. Tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Seperti misalkan wailun lil aqabi minan nar. Celaka, masuk neraka. Tumit yang tidak terkena air tatkala wudu. Bagaimana Ustaz? Masa tumitnya tuang dicopot masuk neraka? Sakitnya gimana? Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tidak boleh meremehkan ini. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min akhaffin nas 'adzaban yaumal qiyamah rajulun tud'u fi akhmasi qadamaihi jamratan minan nar yaghli minha dimaghu." Sesungguhnya orang yang paling ringan siksanya di hari kiamat di dalam neraka, seseorang yang diletakkan di perut telapak kakinya batu dari api. Kemudian batu tersebut memanaskan tubuhnya dan membuat kepalanya menggurak, mendidih. Itu paling ringan. Wa huwa la yara annahu ashadda 'adzaban minhu. Dan dia tidak melihat ada orang yang lebih parah siksanya dibandingkan dia. Saking sedihnya, pedihnya, sadisnya siksa tersebut, dia mengira tidak ada yang lebih berat daripada ini, padahal itu adalah yang paling ringan. Maka jangan pernah remehkan dosa isbal. Apalagi kadang-kadang saya sering mendengar diolok-olok isbal itu. Jangan diolok-olok ya akhi. Tidak boleh. Haram hukumnya dan itu bisa disegerakan siksanya. Mengolok-olok sunnah Rasul. Kalau seandainya Anda tidak isbal dengan pendapat Imam Nawawi bahwasanya itu, kalau seandainya tidak sombong makruh hukumnya, itu hak Anda. Tapi jangan menghina orang yang tidak isbal. Dan jangan menghina orang-orang yang membicarakan agar tidak isbal. Wah, pembicaranya tidak lepas dari isbal, jenggot, cadar. Isbal, jenggot, cadar. Emang kenapa? Ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beliau isbal. Ya, dan beliau keluar hadis-hadis ini. Masa tidak boleh? Masa kemudian orang mencela tentang isbal? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang sikap seperti itu timbul seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Susah menerima nasihat. Biasanya orang susah menerima nasihat itu kalau sudah punya kedudukan tinggi, ustaz, doktor, profesor. Merasa yang lain-lain itu ya, orang kecil. Mengasih nasihat enggak penting, enggak berarti. Orang tua dikasih nasihat oleh anaknya. Kemudian orang yang lebih tua umurnya dikasih nasihat oleh orang yang lebih muda umurnya. Masa kecil. Ya, ini jangan seperti itu. Dan lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahu taqillaha akhadhathu al-izzatu bil ith." Fahasbuhu jahannam. Ada manusia-manusia seperti ini. Jika dikatakan kepada dia, takut engkau kepada Allah, maka dia akhadatul izzah, timbul di dalam dirinya izzah, rasa sombong, bangga, bil ism, untuk melakukan dosa. Ya, contoh tadi dinasehati tentang isbal, bukannya malah berterima kasih, malah mengolok-olok. Ya, malah mengolok-olok. Ketinggianlah, banjiranlah. Kalau Anda mengambil pendapat Imam Nawawi, itu hak Anda, itu pendapat ulama. Tapi jangan mengolok-olok sunnah. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan itu penyakit, penyakit dari orang yang orang yang sudah mempunyai kedudukan, pangkat, jabatan, ketenaran, susah untuk dinasihati. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar hati kita dibersihkan dari penyakit-penyakit itu. Kalau ada yang menasihati, saya pernah, jujur, saya pernah menasihati seseorang. Masalahnya begini, ada video berbahasa Arab yang bagus videonya, menggemarkan bahasa Arab. Al-sinatuna bil-arabiyah, artinya lisan kita dengan Arab. Lughatuna arabiyah, bahasa kita bahasa Arab. Kitabuna bil arabiyah, Quran kita dengan bahasa Arab. Rasuluna arabiyah, dan rasul kita orang Arab. artinya agungkan bahasa Arab. Tapi yang main video itu tulisan di kaosnya berbahasa Inggris. Saya koreksi, bagus sih videonya, tapi kok yang main videonya berbahasa Inggris, apa kaosnya berbahasa Inggris. Kemudian mudah-mudahan kedepannya lebih baik, saya bilang seperti itu. Maka dijawab, dijawabnya apa? Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Insya Allah Ustaz bisa lebih baik membuat video dari ini. Nah, bukan gitu maksudnya. Tidak mesti orang yang memberikan nasihat harus dituntut untuk lebih baik. Enggak, terima nasihatnya. Paham maksud saya? Terima nasihatnya dan jangan menuntut orang memberi nasihat, kamu harus juga seperti itu, harus bahkan lebih baik. Enggak. Terima nasihatnya kalau memang kita salah, terima nasihatnya. Nah, itu contoh yang nyata yang saya dapati. Ya, saya ingat sekali biar detil, enggak apa-apa. Ya, jadi susah, kadang-kadang memang susah dinasihati manusia, terutama mungkin yang ada di hadapan Bapak paling sulit untuk menerima nasihat. Ya. Maka coba kita berusaha. Berusaha kalau ada yang menasihati, kita terima. Ya. Kita terima. Kalau salah, ya dikatakan salah, kita terima. Habis itu tidak usah nyari-nyari. Nyari-nyari kesalahan orang yang menasihati. Sidin aja kayak itu. Nah, ini enggak usah. Ya, tidak seperti itu. Dan ini berkaitan dengan adab karena Riyadhus Shalihin berbicara tentang adab. Dan subhanallah, pengalaman pribadi. Ini mungkin setengah curhat juga. Sering saya membicarakan tentang bakti orang tua. Diuji lewat sikap. Sering membicarakan tentang ikhlas. Diuji lewat sikap. Sering menasihati orang tentang menuntut ilmu. Diuji lewat sikap. Saya pernah membicarakan tentang kajian judulnya Al-Quran Lebih Berhak. Maksud saya mengajak orang untuk baca Quran. Diuji saya dari situ. Mulai futur baca Qurannya, mulai malas untuk mengulang, menghafal. Diuji dari situ. Kadang manusia menasihati orang lain, Allah menguji dengan nasihat kita. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak ingin nanti di hari kiamat seperti orang yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, bahwa ada orang yang dia di hari kiamat berputar-putar membawa ususnya, ya, ususnya terbungkas, bahasa Banjaran itu bungkas, tercerai berai, dia berputar-putar sampai penduduk neraka mengatakan, hal kuntalladzi ta'muruna bil ma'ruf, bukankah engkau yang memerintahkan kami untuk mengerjakan hal yang ma'ruf? Kenapa engkau di sini? Atanhana anahaitana an munkar, bukankah engkau melarang kami untuk sebuah kemungkaran? Kenapa engkau di sini? Kemudian beliau mengatakan, "Na'am. Amartukum bil ma'ruf falam a'mal bihi." Aku memerintahkan kalian kepada yang ma'ruf tapi aku tidak mengerjakannya. Dan aku melarang kalian kepada yang mungkar tapi aku summa atih, kemudian aku mengerjakan. Maka kita tidak ingin seperti itu. Ini Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi sekali lagi, kembali ke permasalahan ini, jangan sampai meremehkan neraka. Neraka saya sering mengatakan tempat siksa paling terberat. Itu ringkasan neraka. Maka sekali lagi saya ulangi, dan mudah-mudahan suara ini sampai ke telinga orang-orang yang sering mengolok-olok Isbal. Sekali lagi saya ulang, jika Anda berpendapat dengan pendapatnya Imam Nawawi yang mengatakan makruh kalau tidak sombong, Isbal kalau tidak sombong, maka itu hak Anda. Kita tidak memaksa. Kita hanya bisa menyebutkan, menasihatkan pendapat yang lebih kuat ini. Adapun dia memilih pendapatnya ulama-ulama, pendapat ulama itu bukan pendapat orang biasa, pendapat ulama Imam Nawawi, maka itu hak. Tapi jangan sampai menghina Isbal. Kenapa sih suka sekali menghina sunnah? Sunnah Nabi, kalau ada di hadapan, coba kita berpikir, kalau di hadapan kita ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita kemudian ada orang menghina dengan ucapan seperti itu, seperti yang ada di media sosial, menghina tentang jenggot, lebih tambah panjang tambah goblok, menghina tentang cadar bukan daripada Islam, ya, menghina tentang merapatkan sholat, padahal itu semua hadis Rasul. Ya, kalau saya lebih suka sholat bersama iblis, itu timbul kenapa? Ya, saya punya buku judulnya Kalau Benar Kenapa Tidak Diikuti. Di dalam buku itu saya sebutkan beberapa sebab orang tidak mau menerima kebenaran. Salah satu sebabnya adalah banyak sebab. Pertama politik, ya. Yang kedua uang. Yang ketiga ketenaran. Yang keempat kesombongan. Yang kelima kebodohan. Banyak sebab. Maka bapak ibu saudara saudari, jangan menghina sunnah, bahaya. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah orang-orang yang menyelisih perintah Rasul, mereka berhati-hati, mungkin ditimpa musibah di dunia atau siksa di akhir. Nah, ini perkara yang tidak mudah. Baik, kita lanjutkan. Hadis yang ke-794. Wa an Abi Dzar radhiyallahu an anin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim qala faqara'aha rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam thalath mirar qala Abu Dzar khabu wa khasiru man hum ya rasulullah qala al musbilu والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب رواه مسلم. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Abu Dzar siapa namanya? Jundub bin Junadah. Ya, Jundub bin Junadah itu nama asli dari Abu Dzar. Dan Abu Dzar sebagaimana yang sudah kita sebutkan, beliau meninggal sendirian, hidup sendirian, meninggal sendirian. Ya, dan kemudian dibawa oleh Abdullah bin Mas'ud ke Madinah. Dan kadang-kadang hidup sendirian, tidak banyak bergaul dengan orang, tidak banyak salahnya. Ya, tidak banyak salahnya, tidak banyak gesekannya dengan manusia. Tetapi bergaul dan sabar dengan kelakuan manusia terhadap kita itu lebih utama. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya ayyun nas khair, manusia mana yang paling utama, paling baik. Dan ini gaya hidup para sahabat. Kalau jadi manusia dan beramal, maka carilah amal yang paling, selalu Pak, salat paling bagus, zakat paling, kurban paling, selalu seperti itu. Mencari surga paling, paling apa? Paling utama, paling tinggi, jangan paling bawah, ya, seperti itu. Selalu mencari yang paling. Lihat pertanyaan-pertanyaan para sahabat, ayyun nasi khair, manusia mana yang paling baik? Jawabannya apa? Anfa'uhum, yang paling bermanfaat, ya, bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling ganteng, bukan yang paling cantik, anfa'uhum, yang paling bermanfaat. Bahkan ada hadis luar biasa, ini mudah-mudahan menyemangati kita untuk berjiwa sosial. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari atau Muslim, "Man arada an yanfa'a akhahu falyaf'al." Barang siapa yang ingin memberikan kebaikan untuk saudaranya, maka lakukanlah. Artinya apapun kebaikan yang biasa dilakukan, maka lakukanlah. Jangan pernah remehkan kebajikan walau setengah kurma. Mungkin itu adalah pintu paling besar dari Allah untuk kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Karena kadang-kadang amalan besar itu banyak yang lihat. Banyak yang lihat akhirnya kurang ikhlas. Tapi kadang-kadang 1.000 rupiah ikhlas. Ya, ikhlas bisa menghapuskan dosa zina. Kadang-kadang amalan besar itu banyak yang lihat, banyak tarik ulur, banyak pembicaraan, akhirnya mau tidak mau dia harus ngobrol, dia harus memperlihatkan amalnya. Enggak ikhlas jadinya. Kalau udah enggak ikhlas enggak ada nilainya nanti di sisi Allah. Tapi kadang-kadang yang tidak diketahui oleh orang, ya, yang cuma mungkin memberikan satu gelas air mineral kepada seorang anak yang sedang, tapi ikhlas tidak ada yang tahu. Itu lebih utama kadang-kadang di sisi Allah. Yang cuma dua rakaat di rumah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia dengan Allah dan para malaikat pencatat amal, lebih utama dibandingkan taraweh, tahajud di masjid Imam Syafi'i, ya, 10 hari terakhir. Kenapa? Karena 10 hari terakhir banyak orang yang dihiga menangis, 4 jam menangis, padahal kada paham apa yang dibaca, ya. Mun kada menangis kada nyaman, dikira kada khusyuk kena. Ini bapak ibu saudara saudari yang gunakan oleh Allah. Baik, kita lanjutkan. Kenapa saya berbicara ke situ? Karena ingat Abu Dzar. Abu Dzar itu mata wahidan, asya wahidan, mata wahidan. Beliau tinggal sendirian, jauh dari sahabat, jauh dari kota Madinah, 70 mil dari kota Madinah, dan meninggal sendirian, hanya ada istrinya. Kemudian dibawa oleh Abdullah bin Mas'ud ke kota Madinah. Itu Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dan subhanallah bapak ibu, ada perkara menarik. Dan ini memang susah, ya. Dan bersyukurlah menjadi manusia yang seperti ini. Innallaha yuhibbul abdat taqiyyal ghaniyal khafi. Sesungguhnya Allah menyukai hamba yang bertakwa, kaya dan tersembunyi, enggak tersohor. Ya, yang sudah masyhur susah. Kalau pergi ke bandara, Ustaz selfie dong, selfie subhan, foto, ya, susah. Kalau sudah dikenal orang susah. Makanya Imam Ahmad mengatakan, ubtulina bisyuhrah, kita diuji dengan popularitas. Ini susah kepada ikhwan rahimah. Padahal Allah lebih menyukai yang tersembunyi. Mungkin guru mengaji yang di musola, musolanya kecil, jamaahnya cuma 3 orang, imam 2 orang, satu muadzin, satu imam, karena 3 musola rumahnya, ya. Tapi itu subhanallah dicintai oleh Allah, punya kedudukan yang besar di sisi Allah. Maka asyuhrah, kata Imam Al-Albani rahimahullah, popularitas itu yaqta'uz zuhur, motong leher seseorang. Ketenaran, popularitas, mana-mana dikenal orang, ini susah. Baik, kita lanjutkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, poin kedua makna dari hadis ini, thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. 3 orang yang tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Tidak dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Dan subhanallah, saya pernah mengatakan, ada nasihat yang sangat menarik dari Syekh Ibrahim ibn Amir Rahim. Beliau mengatakan, dosa yang kamu kerjakan itu tetap dosa di sisi Allah, setinggi apapun pujian orang kepadamu. Manusia kan cuma lihat dari luar, setinggi apapun tetap itu dosa kamu, selama kamu tidak bertobat, tidak beristighfar. Setinggi apapun pujian orang, tetap dosa di sisi Allah. Ya, kadang-kadang, ya, disalamin orang, orang nunduk-nunduk, kemudian ya, dipanggil ustaz, dia nggak tahu saya di belakang ngapain, nggak tahu. Sama kepada semua dari kita. Orang mungkin menganggap kita ahli ibadah, ahli masjid, kita enggak tahu. Orang kan enggak tahu apa hakikat kita. Maka rahimallah man arafa qadra nafsi. Allah merahmati yang tahu diri. Ya, yang tahu diri. Dosa yang kita kerjakan tetap dosa di sisi Allah. Maka yang paling penting itu ardi rabbak wastaghfir li dzambi. cari ridho Allah dan istighfar kepada Allah atas dosa-dosa. Makanya Imam Abu Bakar As-Siddiq tatkala beliau dipuji, apa beliau mengatakan? Allahumma ighfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, ampuni aku atas apa yang mereka tidak ketahui. Aku tidak seperti yang mereka sangka, dan jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangka. Begitu Abu Bakar As-Siddiq tahu diri. Ya. Jangan sedikit dipuji orang langsung mengembang tambung, ya, nanti dihempas orang lah, tahu. Baik, wallahu a'lam. Adzan dulu silakan. Kita lanjutkan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah." Tiga orang yang tidak dibicarai oleh Allah pada hari kiamat. Tidak dilihat, tidak disucikan, dan bagi mereka siksa yang pedih. Ini berarti ada empat. Tidak dibicarai, tidak dilihat, tidak disucikan, bagi mereka siksa yang pedih. Faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa mirar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan itu sebanyak 3 kali. Ya, ini menunjukkan penekanan sebanyak 3 kali. Dan ini menunjukkan bahwasanya boleh mengulang-ulang pembicaraan agar diingat dan agar dipahami. Agar diingat dan agar dipahami. Qala Abu Dzar. Lalu Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, "Khabu wa khasiru." Khabu itu artinya sungguh sangat malang. Khosiru rugi. Ya. Manhum ya Rasulullah? Siapakah mereka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-musbilu." Al-musbil adalah kata pelaku orang yang isbal. Kata atau istilah pelaku orang yang isbal. Pekerjaannya disebut dengan isbal. Orangnya disebut apa? Musbil. Ingat itu. Pekerjaannya disebut apa? Isbal. Yang memanjangkan pakaian dari dua mata kaki disebut isbal. Orangnya disebut musbil. Bisa dipahami ya? Musbil dengan isbal. Isbal itu perbuatannya. Musbil itu orangnya. Taib. Wal mannan, mannan adalah orang-orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Saya beberapa kali ditanya tentang permasalahan yang menarik dan agak susah menjawabnya. Ustadz, bagaimana hukumnya ketika orang tua mengungkit-ungkit pemberian? Tuhuk aku menyokalahkan ikam nih. Imbah habis sekolah kini-kini aja lah, ya. Dasar anak durhaka, dasar anak kayak ini, kada tahu balas budi. Jadi orang tuanya suka mengungkit-ungkit pembicaraan. Ada nggak jenis-jenis seperti ini? Oh banyak. Sikap anak bagaimana? Maka jawabannya tidak bisa tidak kecuali sabar, ya, sabar dan tidak melawan. Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan gauli mereka di dunia, gauli mereka berdua di dunia dengan baik. Rasulullah Subhanahu Wa Taala berfirman, wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah, rendahkan dirimu untuk keduanya. Artinya rendah hatilah, tawadhu'lah di hadapan orang tua. Ya. Kemudian juga seorang anak pernah mengadukan bapaknya kepada Rasulullah. Bapaknya berhutang tidak bayar-bayar, mengambil hartanya tidak dengan tanpa izin, mengambil harta anaknya. Diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Anta wa maluka li abika." Kamu dan hartamu untuk bapakmu, milik bapakmu. Maka sabar. Ya, anak seperti itu sabar. Apakah berdosa? Maka kalau untuk anak saya jawabnya, kadang sang anak mengatakan, "Apakah orang tua berdosa?" Ya, karena kalau kita jawab berdosa, nanti sang anaknya akan, "Kamu dosa, Pak. Kamu dosa, Bu." Enggak. Kita jawab untuk sang anak, yang penting Anda sabar. Masalah dosa bukan urusan. Nah, kalau kita berhadapan dengan orang tuanya, maka jangan sakiti perasaan sang anak. Ya, dengan mengungkit-ungkit pembicaraan. Mengungkit-ungkit pemberian. Ya. Itu sudah kewajiban orang tua untuk menafkahi anaknya. Kewajiban yang kalau tidak dilaksanakan, maka orang tuanya akan berdosa. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ini namanya manan. Manan itu apa? Mengungkit-ungkit pemberian. Dan salah satu nama Allah Al-Mannan, karena Allah pantas untuk mengungkit-ungkit pemberian. Kenapa? Karena tidak ada nikmat kecuali berasal dari Allah. Maka boleh kasih nama anak Abdul Mannan. Abdul Mannan, anaknya Allah yang Maha Pemberi, yang senantiasa pemberiannya selalu diingat-ingat. Mudah-mudahan dengan bernama seperti itu, maka dia akan menjadi orang yang lapang rezekinya, mudah lancar urusannya, dan semisalnya. Kemudian wal munafiqu sil'atahu bil halifil kadzib. Al munafiq artinya adalah yang bersumpah menjual yang menjual barangnya dengan sumpah dusta. Di sini disebutkan al munafiq artinya adalah seorang yang menjual hartanya dengan atau menglariskan dagangannya dengan bersumpah palsu. Ya, menglariskan dagangannya dengan bersumpah palsu. Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin mengatakan, yakni alladzi yahlif wa huwa kadzibun liyazida tsamana as-sil'ah. Yaitu orang yang bersumpah dan dia dusta sumpahnya untuk mengangkat barang dagangannya, harga barang dagangannya. Misalkan seorang pembeli mengatakan, harganya berapa? Harganya 15 juta. Belum tawar gin setengah menjadi 7,5. Oh, kada kawa, ini modalnya aja 14,5. Atau modalnya saja 15 juta, ulun bejual modal mana lah pian? Mau cocok ulun jadi pedagang lah. Ulun bejual modal mana lah pian ni? Ya, ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan. Ini sering kan seperti itu? Bejual modal mana lah pian ni? Itu kayaknya agak mustahil itu. Ya, bejual modal. Ya. Kenapa? Karena orang maunya untung. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Itu namanya munafiq sil'ah atau melariskan barang dagangannya dengan sumpah dusta. Misalkan sumpah dusta, misalkan ini barang nomor berapa? Nomor 1 padahal nomor 10. Sumpah nomor 1 nih. Nah, ini namanya bersumpah untuk melariskan dagangannya dan sumpahnya palsu. Dan ini dosa besar. Karena diancam dengan 4 siksa. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini yang pertama, yaitu penetapan sifat kalam untuk Allah. Allah Subhanahu wa taala berbicara, dan berbicaranya langsung, dan Allah berbicara dengan suara dan huruf, dan Allah Subhanahu wa taala berbicara hakiki, bukan seperti yang didengung-dengungkan oleh sebagian orang bahwasanya berbicaranya Allah itu hanya sebatas ungkapan ataupun sebatas ungkapan. Jadi Al-Qur'an yang kita baca itu adalah ibaratun an kalamillah. Itu adalah ungkapan dari firman Allah, bukan firmannya. Yang mentakbirkan, yang mengungkapkan siapa? Jibril. Berarti yang kita baca itu perkataan Jibril. Kalau menurut pendapat ini, maka tidak. Kita ahlus sunnah wal jamaah menetapkan Allah Maha berbicara dengan pembicaraan yaliqu bijalalihi wa azamatih, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah boleh mengulang-ulang bacaan atau pembicaraan kalau kita ingin memahamkan lawan bicara kita. Baik ini dalam pembicaraan biasa ataupun membaca Al-Quran, boleh mengulang-ulang, ya, tanpa tentunya tidak dibuat-buat. Ya, mengulang-ulang boleh. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah boleh mendoakan keburukan bagi orang yang menyelisih perintah Rasul. Sebagaimana perkataan Abu Dzar, khabu wa khasiru. Wah, celaka dan binasa orang itu. Celaka dan rugi orang itu. Itu perkataan dari Abu Dzar setelah mendengar ada tiga orang yang tidak dibicarai oleh Allah, tidak dilihat, tidak disucikan, tidak dan bagi mereka siksa yang pedih. Kata Abu Dzar, khabu wa khasiru. Celaka, binasa, rugi mereka. Sungguh rugi, sungguh celaka. Nah, ini kan doa dari Abu Dzar. Artinya Abu Dzar ketika mendengar orang itu, tiga orang ini mendapatkan siksa empat pedih semua, sadis semua, maka beliau mendoakan keburukan. Maka di sini diambil faedah, boleh mendoakan keburukan untuk orang yang menyelisihi sunnah Rasul. Ya, menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah haram isbal. Haramnya isbal. Kemudian termasuk pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah haramnya manan. Yaitu apa? Mengungkit-ungkit pemberian. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah yaitu haramnya bersumpah palsu untuk mengangkat harga barang. Bersumpah palsu untuk mengangkat harga barang. Ini haram. Dan yang haram kalau dilakukan pasti mendatangkan apa? Saya sering mengulang-ulangnya. Yang haram di dunia kalau dilakukan pasti mendatangkan keburukan di dunia sebelum akhirat. Itu sering saya ulang-ulang. Ya. Yang haram dilanggar maka akan mendatangkan keburukan. Seperti ini yang tiga ini. Isbal. Kalau dilanggar maka keburukan di dunia dia dapat apa? Menyelisih perintah Rasul. Kemudian manan, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian, keburukan di dunia dia dapat apa? Amalnya tidak diterima. Habis sedekahnya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang yang beriman, jangan batalkan pahala-pahala sedekah kalian dengan sifat mengungkit-ungkit atau sifat menyakiti kepada orang yang diberi. Jangan pernah ungkit, Pak, amal sedekah terutama. Walau keadaan mepet, Ustaz terpaksa ya ulun bekesah. Ya apalagi. Nah, kada jangan. Jangan diungkit. kalau tidak ingin habis pahalanya. Sayang kan pahala kita sudah tumpuk-tumpuk, sekali mungkit gugur habis. Ya, sayang. Maka kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, haram bersumpah palsu untuk mengangkat harga, mendatangkan keburukan di dunia sebelum akhirat. Keburukannya apa? Mendatangkan perselisihan, pertengkaran. Kalau orang dagang tidak jujur pasti mendatangkan perselisihan, pertengkaran, perkelahian. Tidak damai, tidak tenang. Seperti itu kalau orang dagang tidak jujur, bersumpah palsu. Ya. Misalkan alhamdulillah kawa didustai sidini. Maka isuknya kita tutup aja gini isuk dulu. Karena sidin datang pulang. Jadi tidak tenang. Orang tidak jujur itu tidak tenang. Persis seperti orang munafik. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Setiap orang yang berteriak, dia ngira dia berteriak untuk dia. Orang tersebut berteriak untuk dia. Padahal mengiau ojek, paham maksud saya? Ya, itu orang munafik. Tidak jujur itu tidak mendatangkan ketenangan. Ya, tidak jujur tatkala kepada teman, tidak jujur kepada istri. Dari mana tadi? Oh, dari pasar sana. Padahal dari pos yang kedua. Enggak jujur, pasti tidak mendatangkan ketenangan. Ya. Ini para ikhwah. Kita lanjutkan. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-isbalu fil izar wal qamisi wal ima' wal imamati man jarra syai'an khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Rawahu Abu Dawud wa An-Nasa'i wa bi isnadin sahih. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, isbal di dalam sarung, gamis dan surban, maka barang siapa yang memanjangkan sesuatu, lihat nih kata sesuatu, menunjukkan pakaian apapun, sesuatu dengan sombong, maka Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Nasa'i dengan sanad yang sahih. Bapak Ibu saudara-saudari, poin pertama Abdullah bin Umar. Ibnu Umar terkenalnya. Seperti yang saya bilang, sering saya bilang, Ibnu Umar itu adalah terkenal namanya seperti itu. Dipanggilnya terkenal gitu, Ibnu Umar. Seperti misalkan siapa? Ibn siapa gitu. Ibnu Umar terkenal. Ya itu bukan nama, tetapi itu adalah anaknya Umar. Makanya kurang tepat kalau seorang anak kita sekarang kita kasih nama anak Ibnu Umar. Karena berarti ini anak namanya siapa? Ibnu Umar. Ya, malam ini Mas Nanda akikahan tasmiyah. Lain Ibnu Umar tapi bebinian lah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Kita lanjutkan. Namanya siapa? Abdullah bin Umar. Abdullah ibnu Umar. Baik. Abdullah bin Umar ini salah satu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian poin kedua makna dari hadis ini, al-isbal yaitu memanjangkan lebih dari dua mata kaki fil izar, di dalam sarung. Artinya isbal itu bisa dalam sarung, fil qamis di dalam gamis juga bisa isbal, bukan hanya sekedar sarung. Fil imamah dalam surban juga isbal bisa. Maka barang siapa yang memanjangkan sesuatu, nah lihat nih kata sesuatu. Sesuatu ini umum. Ya, dia sudah sesuatu kemudian dia nakirah lagi. Tidak ditunjukkan apa, tidak ditekankan apa dan siapanya. Pokoknya pakaian apapun. Nah, ini bantahan bagi orang yang mengatakan bahwa isbal itu hanya pada sarung. Tetapi semua tidak boleh memanjangkan pakaian lebih dari dua mata kaki. Bahayanya apa? Lam yanzurillahu ilaihi yaumil qiyamah. Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Nasa'i dengan sanad yang sahih. Hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Baik, poin keempat, makna dan pelajaran hukum dari hadis ini. Yaitu yang pertama, isbal berarti bukan hanya pada izar, bukan hanya pada sarung, tapi semua pakaian yang dipakai. Nah, timbul pertanyaan, Ustadz, kalau dikatakan isbal itu haram, kenapa boleh memakai kaos kaki? Maka jawabannya, yang namanya isbal itu dari atas ke bawah, bukan dipasang dari bawah ke atas. Enggak. Ya, ini seperti itu. Itu jawabannya. Taib. Itu satu hadis, satu pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis tersebut. Ya. Bahwa isbal bukan hanya pada apa? Pada sarung, tetapi pada semua jenis pakaian. Bahkan disebutkan dalam bab ini, isbal itu dalam surban. Surbannya kadang-kadang sampai ujung surbannya itu sampai pantat. Agar terlihat dia sebagai seorang alim, ahli ibadah. Ya, atau lengan bajunya, lubangnya ini sampai melebihi tangan. Ya. Tinggalam tangannya. Maka ini isbal. Bukan hanya dalam perkara isbal di bawah dua mata kaki, atau sarung, atau gamis, atau surban, tetapi semua pakaian. Dalilnya apa? Menjarro syai'an. Barang siapa yang memanjangkan sesuatu. Sesuatu ini belum ditentukan. Apakah itu sarung, apakah itu celana, training, gamis, atau apapun. Belum ditentukan. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ya, cukup kiranya karena habis isya panitia kajian ada rapat dan juga ada tasmiyah. Kita buka sesi pertanyaan. Ini yang bisa saya sampaikan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Tafadhol. Sebelumnya hadir Kak Wah di sini, kemudian juga saya ingin mengulang tentang masalah wakaf. Wakaf itu apabila tanah yang diwakafkan, maka berarti tidak boleh digagalkan. Kalau sudah dikatakan saya wakafkan tanah ini, maka tidak boleh dicabut. Karena dia akad lazim, akad yang harus. Kalau sudah dikatakan tanah ini saya wakafkan, maka enggak boleh dicabut. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, kalau wakaf itu disebutkan, maka dia berarti harus dikerjakan sesuai dengan penyebutannya. Saya wakafkan tanah ini untuk pendidikan. Saya wakafkan tanah ini untuk yayasan. Maka itu harus dilakukan. Nah, sekarang kalau ada tanah yang diwakafkan, kita di situ tidak bisa bangun pesantren sebagaimana niatan awal. Karena satu dan lain hal, maka bisa digunakan untuk kepentingan dakwah dan yayasan. Ya, sebagaimana yang terjadi kepada Umar bin Khattab. Beliau waktu itu di peperangan Khaybar dapat harta yang sangat mahal. Maka beliau bertanya, wahai Rasulullah, ini harta sangat mahal, saya apakan? Saya juga enggak make, tapi saya apakan? Maka kata Rasulullah SAW, in syi'ta habasta aslaha. Kalau kamu ingin, kamu tetapkan itu barang, kemudian ambil manfaatnya, dan manfaatnya kamu wakafkan untuk orang fakir, miskin, anak yatim, dan semisal. Nah, ini sama seperti itu. Bahwasanya tanah yang sudah diwakafkan, kalau tidak dibangun di sana, maka pada saat itu apa? Diambil manfaatnya. Diolah apakah? Peternakan sapi kah? Atau supermarket, mall kah diolah di situ? Ya, hasilnya untuk apa? Untuk kaum muslim. Ya, seperti itu. Seperti misalkan antum lihat di Masjidil Haram Mekah, itu Grand Zamzam, hotel yang dua itu, yang satunya kemudian ada jam di atas, itu kan disebut dengan Zamzam Tower. Nah, itu kan tulisannya apa? Waqfu Al-Malik Abdul Aziz, Wakaf Malik Abdul Aziz, Raja Abdul Aziz. Artinya hasil dari itu diwakafkan oleh Raja Abdul Aziz. Hasil dari hotel itu. Paham maksudnya? Berapa pahalanya yang mengalir itu? Luar biasa. Jadi wakaf itu boleh seperti itu. Diambil manfaatnya. Karena memang itu adalah salah satu pengertian wakaf. Tahbisul asli wa tasbilul manfaah. Itu pengertian wakaf. Meletakkan asalnya, barangnya ditetapkan, ditahan, dan diambil, dilancarkan manfaatnya. Nah itu namanya wakaf. Ya seperti itu. Jadi makanya wakaf itu tidak boleh dijual, tidak boleh diwarisi, tidak boleh dihibahkan. Ya ini dia. Kecuali kalau masjid misalkan. Masjid ada orang mewakafkan rumahnya untuk sebagai masjid. Saya wakafkan rumah ini untuk dibangun masjid. Akhirnya rumahnya atau masjidnya tidak bisa dipakai lagi karena hancur berat. Kemudian di samping-sampingnya sudah banyak kuburan dan semisalnya, nggak bisa dimanfaatkan. Maka bagaimana? Boleh dijual. Kemudian setelah itu hasilnya dibangunkan kembali ke masjid di tempat lain atau diberikan ke masjid yang lain agar tetap terus pahalanya tersebut mengalir. Ah begitu. Nah ini mungkin bisa jadi masukan, dan saya sudah janji untuk membicarakan wakaf ini di depan jamaah sekalian sehingga benar-benar kalau ada yang mewakafkan tanah tahu hukumnya, ya tahu hukumnya. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan, misalkan kita berhadapan dengan orang yang tidak sependapat dengan sunnah Rasul, atau malah, atau bahkan sampai menghina, barangkali mungkin orang itu kan belum tahu itu bagaimana sikap kita. Ya, terima kasih. Yang pertama, dilihat orang tersebut kalau sampai menghina, kalau dia belum tahu tentang agungnya sunnah, tentang bahayanya menghina sunnah, maka dijelaskan. Dijelaskan dengan santun. Ingat ya, ketika sunnah itu dihina, maka itu sebenarnya adalah bentuk pengagungan Allah terhadap Rasulnya. Allah berfirman, wa rafa'na laka dzikra. Kami telah angkat kedudukanmu. Tidak ada yang menghinakan Rasul, pasti akan dibalas oleh Allah. Maka kita ketika mendengar ada orang yang menghina sunnah, tugas kita waktu itu menasihati, menjelaskan itu sunnah Nabi, mungkin dia tidak tahu. Menjelaskan bahayanya menghina sunnah, mungkin dia tidak tahu. Nah, kalau seandainya sudah dijelaskan tetap ngeyel, maka ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fa'arid 'anil jahilin. Maka jauhilah orang-orang bodoh. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa marru bil kirami wa marru, dan mereka melewati orang-orang yang bodoh dengan cuma mengucapkan salam. Assalamualaikum, selesai. Jangan diladeni. Seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, yang lain? Ibu-ibu, silakan. Tidak ada? Silakan. Jazakallah khair atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama masalah wakaf, Ustaz. Kalau dalam undang-undang kita, undang hukum perdata, misalnya wakaf terus berubah fungsi, misalnya dia wakafkan tadinya misalnya berfungsi untuk sekolah, terus tiba-tiba berubah fungsi, kalau dalam undang-undang hukum perdata itu boleh diambil alih yang mewakafkan tadi. Boleh, dan ini pernah kami lihat terjadi. Bagaimana, apa tidak berdosa orang ini misalnya diambil kembali? Itu yang pertama. Hukum kita kan begitu, tapi kalau syariat Islam barangkali tidak begitu, Ustaz. Terus yang kedua, Ustaz tadi katakan untuk popularitas itu salah satu ujian berat dan banyak kami dengar memang harus dihindari. Cuma kalau kita melihat fakta sejarah, kalau misalnya menghindari misalnya supaya tidak dikenal itu sulit. Misalnya seperti ulama-ulama besar kita, kalau kita tidak kenal, sulit kan untuk mencintai seseorang yang tidak dikenal. Misalnya contohnya Ibnu Taimiyah, Abdullah bin Mubarak, atau Imam Ahmad. Pernah Ibnu Taimiyah bahkan mengambil alih perang ketika bangsa Tartar memperak-perandakan negeri-negeri Islam. Bahkan Ibnu Taimiyah mengambil alih dari sekian banyak harusnya kan sultan yang berkuasa waktu itu. Tapi kan ini tidak mungkin terjadi kalau tidak dikenal, tidak dicintai. Bahkan Muslim bersatu waktu itu bahkan dapat mengalahkan bangsa Mongol. Jadi ini yang kami ya Ustaz, mungkin yang kami tanyakan, sulit sekali menghindari untuk tidak dikenal mungkin Ustaz. Antum mau terkenal enggak? Si orang Ustaz yang anak maksud si orang Ustaz. Seperti anak kesulitan bisa misalnya anak tidak mungkin mencintai Ustaz kalau anak tidak kenal gitu. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu yang berkaitan dengan wakaf. Kalau wakafnya berubah fungsi, maka bagaimana sikap pewakif? Maka ini kesalahan nazir. Nazir itu yang diberikan kepadanya wakaf. Seperti misalkan dalam hal ini yayasan seseorang, itu namanya nazir. Si fulan namanya wakif, yang berwakaf, yang mempunyai. Nah, kalau seandainya yang berwakaf ini ingin, misalkan saya wakafkan tanah saya untuk dijadikan sebagai pesantren, maka kemudian oleh nazirnya dijadikan mall. Maka ini ahli fungsi, alih fungsi. Maka pada saat itu boleh sang pewakaf untuk meminta pertanggungjawaban dari nazir, dan dia berdosa atas sang nazir, berdosa atas tidak amanahnya dalam mengemban wakaf tersebut. Ya. Jadi kalau hukum perdata yang seperti itu, maka sebenarnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang jelas kalau seandainya si pewakif tersebut tidak sesuai dengan apa yang dia wakafkan, dia berhak untuk menggugat, karena yang mewakafkan menginginkan sesuatu yang tegas. Makanya tidak boleh yang mewakafkan itu tidak tegas. Saya wakafkan tanah saya untuk A, untuk B, untuk C. Ya, harus jelas. Kalau berubah, maka dia berhak menggugat. Ataupun ada pun mengambil lagi, tidak. Karena dia sudah wakafkan tanah. Wallahu'alam. Kemudian yang kedua, masalah popularitas. Tidak bertentangan dengan apa yang antum sebut. Ya. Dengan sejarah yang antum sebut panjang lebar tadi, enggak bertentangan. Yang kita bicarakan adalah bahwa popularitas kadang-kadang membuat orang itu hatinya besar, ujub. Itu yang kita bicarakan. Adapun ulama terkenal, yaitu sudah hikmatullah di dalam penciptaan Allah, dan beliau-beliau pun tidak mengenalkan diri. Orang yang kenal dengan diri tidak mengenalkan diri bahwasanya saya fulan, saya Ibnu Taimiyah, tidak. Tapi orang yang mengenal. Ya, wallah. Jadi yang kita bicarakan itu adalah hati-hati dengan kepopularitasan. Bukan berarti seseorang tidak bisa tidak harus populer, enggak. Tapi hati-hati kalau dia mempunyai itu. Jangan sampai dia mempunyai seperti itu, karena itu bisa menimbulkan sifat ujub. Wallah. Nah. Bismillah, barakallahu fiik Ustaz. Wafik barak. Ini pertanyaan tentang yang pagi tadi subuh Ustaz, yang surat Al-Baqarah ayat 221 bahwa lelaki yang muslim boleh menikah dengan wanita musyrik. Yang ingin saya tanyakan, siapa yang berhak menjadi wali bagi wanita musyrik? Terus yang kedua, apabila kalau lelaki yang kafir kan diharamkan menikah dengan wanita yang muslim, apabila mereka terjadi pernikahan, terus mereka mempunyai anak, nah, anak perempuan, apakah itu mahram bagi yang bapak biologisnya? Iya. Mohon penjelasan. Jazakallahu khair. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau seorang wanita musyrik yang ingin menikah, maka walinya adalah lelaki muslim, ya, karena tidak berhak untuk menjadi wali kecuali seorang muslim. Tidak boleh menjadi wali seorang musyrik, ya. Nah, lalu yang jadi pertanyaan, keluarganya tidak ada yang muslim. Maka saya katakan, kalau ada yang muslim dari keluarganya, dia yang paling berhak untuk menjadi wali. Adapun kalau tidak punya wali dari seorang muslim, maka pada saat itu Nabi Muhammad SAW bersabda, al-waliyu al-hakimu waliyu man la waliyalah. Hakim adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali. Pada saat ini bisa dia melalui KUA penghulu, ya, atau namanya sekarang apa, pejabat nikah lah itu, ya, itu seperti itu. Ini itu yang berhak untuk menjadi walinya. Wallahu a'lam. Adapun yang kedua, pertanyaan kedua, yaitu kalau seandainya seorang anak yang dihasilkan dari pernikahan seorang lelaki kafir musyrik dengan wanita muslimah, anaknya perempuan, maka bagaimana sikap anak ini kalau dia ingin menikah? Apakah dia bisa berwali kepada bapaknya? Maka wallahu a'lam, tidak boleh berwali kepada bapaknya, karena bapaknya adalah kafir musyrik. Ya, seorang yang muslimah tidak boleh berwali kepada orang kafir musyrik, karena Allah berfirman, wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Sungguh wanita yang beriman lebih baik daripada wanita yang musyrik meskipun mempesona hati kalian. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidzul kafirina awliya'a min dunil mu'min. Wahai orang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang kafir sebagai wali tanpa orang beriman. Ya, sebagai wali tanpa orang beriman. Ini tidak boleh orang kafir, ijma' itu, ijma'. Tidak boleh orang kafir menjadi wali bagi orang beriman. Lalu siapa walinya? Wali hakim, al-hakimu waliyyu man la waliyalah. Hakim adalah wali bagi siapa yang tidak mempunyai wali. Wallahu a'lam. Dan jangan sampai terjadi. Makanya saya kan pagi tadi menjelaskan, di Arab Saudi itu akan terasa aneh pertanyaannya. Kok bisa punya anak? Syekhnya pasti bertanya itu. Kok bisa punya anak? Artinya mana hukumnya itu? Kok enggak tahu hukumnya? Enggak boleh, itu sama sekali enggak boleh. Nikah itu enggak boleh seperti itu. Laki-laki musyrik kafir menikahi wanita muslimah, kok bisa sampai punya anak? Itu mana hukumnya? Enggak boleh sama sekali. Jadi mereka itu kadang-kadang aneh gitu. Syekh-syekh itu merasa aneh, kok bisa terjadi gitu loh. Itu hukumnya haram. Enggak boleh. Ya, tidak boleh, haram hukumnya. Apalagi sampai punya anak. Makanya kita kadang-kadang tidak mendapati jawaban dari mereka. Yang kita dapati jawaban dari mereka adalah, pisahkan itu, haram. Haram, kok bisa punya anak? Ya, kok bisa punya anak itu adalah sebuah keanehan gitu loh. Karena tidak mustahil itu terjadi aturannya. Ya, tapi ya di negara kita kadang-kadang itu banyak dan merebak. Ya, dan orang tua harus mati-matian mencegah, melarang akan hal itu. Apapun resikonya. Ya, wallahu a'lam. Nah, Afan Ustaz, bagaimana kalau yang seseorang yang hamil di luar nikah, setelah anak tersebut dilahirkan dan anaknya perempuan gitu, kan selama ini kayaknya kan banyak terjadi di masyarakat mereka menikah gitu ya. Apakah yang anak perempuan otomatis kan dalam satu rumah gitu Ustaz? Apakah itu tetap jadi mahramnya yang bapaknya tuh kan ya, belum menikah? Kalau ada seorang lelaki perempuan hamil, lelaki perempuan berzina, kemudian perempuannya hamil di luar nikah. Lalu setelah itu tatkala hamil dinikahi. Kemudian ini permasalahan pertama, menikahi tatkala hamil. Pendapat yang lebih kuat, Allahu a'lam, sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi, la tuta' hamil hatta tada'. Tidak boleh wanita hamil dinikahi sampai dia melahirkan. Yang dan adapun air mani yang sudah bercampur dengan sel telur dalam rahimnya itu tidak dianggap, yaitu itu adalah sebuah hal, afwan, bukan itu. Pendapat kedua mengatakan boleh menikahi wanita hamil. Kenapa? Karena mereka berpendapat sel mani dan sel telur yang bercampur dan sudah ada di rahim itu dianggap tidak ada nilainya, karena dia adalah hal yang haram. Tetapi wallahu a'lam, pendapat yang pertama lebih kuat, tidak boleh menikahi wanita hamil. Nah, ini pun tadi terjadi, kok bisa? Nah, gitu. Dari awal sudah ditanyakan, kok bisa wanita hamil dinikahi? Ya, tapi taib, kalau sudah terjadi gimana? Maka jawabannya yang pertama, lebih baik dipisah, ya, kemudian menikah lagi. Ustaz sudah punya cucu 12, teh, ya, maka menikah saja dengan cara tidak perlu ramai-ramai. Ada ijab kabul, ada wali bagi si perempuannya, ada saksi dua, selesai. Tidak perlu mengundang orang sekampung, ya. Ini agar apa? Dia memperbaiki yang sudah lalu. Ya, itu satu. Yang kedua, kalau seandainya terjadi juga, kemudian akhirnya keluar anak perempuan. Anak perempuan ini ingin menikah. Ini dinasabkan kemana? Maka dinasabkan ke ibunya atau keluarga bapaknya, keluarga ibunya. Ya, dinasabkan ke ibunya atau kepada keluarga ibu. Jadi misalkan, mohon maaf, namanya misalkan Susilowati, ya, binti Rahmawati, ibunya Rahmawati. Nah, seperti itu. Atau bin siapa keluarga dari ibunya. Bapak ibunya itu siapa? Kakek si perempuan ini siapa? Tapi enggak pakai bin. Tapi bagaimana? Pakai nama keluarga. Susilawati al atau apa begitu. Ya. Makanya hancur keturunan kalau zina itu. Ya, hancur keturunan. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, lalu si anak perempuan ini kalau menikah siapa walinya? Maka walinya adalah keluarga dari ibunya tadi, pamannya kah, atau kakaknya kah, adiknya kah yang laki-laki. Pokoknya keluarga dari ibunya. Itu wali terdekat bagi si perempuan yang tidak punya ayah secara syar'i. Ya, ayah secara syar'i. Oke, Ustaz, dinikahi oleh si pezina laki-lakinya. Maka ada sebagian pendapat mengatakan itu artinya nikah syubhat. Nikah syubhat itu nikah samar-samar, karena mani yang ada dalam rahim tersebut adalah mani si laki-laki yang menikahi tadi. Itu kalau si perempuan tidak menerima mani lain. Ya, ternyata perempuan sebelumnya menerima laki-laki lain. Maka yang keluar nanti setengah-setengah. Hidungnya laki yang pertama, telinganya laki yang kedua yang pernah menzinahinya, rambutnya laki yang ketiga. Nah, ini walinya siapa? Ya, maka itu buruknya zina. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Taib. Jadi sudah terjawab tadi. Wali si perempuan anak hasil zina siapa? Dari keluarga ibunya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.